وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita melangsungkan terakhir dari pembahasan surat Al-Fatih, dibawakan kisah secara lengkap oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kisah perjanjian Hudaybiyah terwujud. Apa yang ditulis sesungguhnya oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kata beliau rahimahullahu taala, walinasukka qissatal Hudaybiyyati bitulha, dan kita akan memaparkan cerita perjanjian Hudaybiyah bitulha, dengan panjang. Kama saqahal imamu Syamsuddin Ibnu Qayyim fil Hadyin Nabawi, sebagaimana yang telah dipaparkan, dibawakan cerita Hudaybiyah dengan panjang oleh al-imam Syamsuddin Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Hadyin Nabawi, yang dimaksud adalah Zadul Ma'ad. Fa inna fiha i'anatan ala fahmi hadhihi surati, karena di dalam kisah Al-Hudaybiyah ada i'anah, ada bantuan untuk memahami surat ini, surat Al-Fatih. Terdapat padanya i'anah, ya, pertolongan, bantuan, kemudahan untuk memahami surat ini, surat Al-Fatih. Wa qad takallama ala ma'aniha wa asrariha. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah berbicara tentang kisah Hudaybiyah ini, makna-makna yang dikandung serta rahasia-rahasianya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Faslun fi qissatil Hudaybiyyati. Fasal terkait dengan kisah Hudaybiyah. Beliau mengatakan qala rahimahullah, qala Nafi'. Nafi' berkata, kanat sanata sittin fi dhil qa'dah. Kanat al-Hudaybiyah, maksudnya perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6. Terjadi pada tahun 6 Hijriah pada bulan Dhil Qa'dah. Pada bulan Zul Qa'dah. Kata As-Sa'di rahimahullah, wa hadha huwa sahih. Ini adalah pendapat yang sahih. Peristiwa Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Wa huwa qawlu Zuhri wa Qatadata wa Musa bin Uqbata wa Muhammad bin Ishaq wa ghairihim. Dan ini adalah ucapan Al-Imam Az-Zuhri, pendapat Imam Zuhri, pendapat Qatadah, pendapat Musa ibn Uqbah, Muhammad bin Ishaq, dan selain mereka. Mereka berpendapat bahwa perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 pada bulan Zulqa'dah. وقَالَ هِشَام بِنْ عُرْوَةَ هِشَام بِنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ dari bapaknya Urwah. Beliau berkata, Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Hudaybiyyata ilal Hudaybiyyati fi Ramadhana. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Hudaybiyyah pada bulan Ramadhan. Wa kanat fi Syawal wa hadza wahmun. Dan itu terjadi, kata beliau, pada bulan Syawal. Perjanjian Hudaybiyah itu pada bulan Syawal. Wa hadza wahmun. Ini adalah termasuk waham, kelupaan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya. Namun kata beliau, wa innama kanat ghazatul fathi fi Ramadhan. Perang, ya, perang Fath itu pada bulan Ramadhan. Adapun perjanjian Hudaybiyah tidak, bukan pada bulan Ramadhan. Kita langsungkan. Wa fi sahihaini an Anas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umur. Di dalam kitab sahihain dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah 4 kali. Melakukan umrah 4 kali. Semua umrahnya Nabi alaihi salatu wassalam kulluhunna fi dhil qa'dah. Semua umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 4 kali itu terjadi pada bulan Dzul Qa'dah. Setelah bulan Dzul Qa'dah, bulan haji. Barakallahu fikum. Fa dzakara minhunna umratal Hudaybiyah. Di antara 4 kali umrah itu, beliau menyebutkan Anas bin Malik adalah umrah Al-Hudaybiyah. Umrah Al-Hudaybiyah. Berarti pada bulan apa? Perjanjian Hudaybiyah pada bulan apa kalau demikian? Bulan Zulqa'dah. Ya, Zulqa'dah. Karena Anas radhiyallahu taala anhu bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah 4 kali. Semua umrah beliau itu dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah. Anas bin Malik menyebutkan keempat umrah itu masuk umrah Al-Hudaybiyah yang padanya terjadi perjanjian tersebut. Berarti menurut Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Hudaybiyah itu terjadi pada bulan apa? Dzulqa'dah. Wa kana ma'ahu 1500. Bersama Nabi alaihi salatu wassalam di saat itu 1500. Ya, bersama beliau melaksanakan umrah 1500. Hakadha fis sahihain. Demikian di dalam kitab sahihain bahwa yang menyertai Nabi alaihi salatu wassalam pada perjanjian Hudaybiyah atau umrah Hudaybiyah berjumlah 1500. An Jabir wa anhu fihima, dari sahabat Jabir, ya, dari sahabat Jabir dan juga darinya ai Anas bin Malik, fihima pada riwayat keduanya kanu 1400. Dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam disertai oleh 1400. 1400. وَفِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ أَوْفَى كَانَ أَلْفًا وَثَلَاثِمِئَةً. Juga masih di dalam Sahihain dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Kami, kata Abdullah bin Abi Aufa, di saat itu berjumlah 1300. Berarti kita sudah menemukan riwayat dalam Sahihain dari sahabat yang berbeda, Anas, Jabir, kemudian Abdullah bin Abi Aufa. Anas mengatakan jumlah kami di saat itu 1500. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan jumlah mereka di saat itu 1400. Ini juga diucapkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abi Aufa bercerita, kami di saat itu 1300. Jumlah kami 1300. Qala Qatadah. Qatadah berkata, qultu li Sa'id ibn al-Musayyab. Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, kam kanal jama'atu alladhina syahidu bai'at ridwan. Berapa? Qatadah bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab, berapa jamaah yang ikut serta dalam menyaksikan bai'atur ridwan? Qala Sa'id ibn al-Musayyab menjawab, 15 mi'ah. Berarti 15 mi'ah maksudnya adalah 1500. Jumlahnya adalah 1500. Qala qultu. Saya mengatakan, kata Qatadah, fa inna Jabir ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah, kata Qatadah, mengatakan, kanu 14 mi'ah. Mereka jumlahnya 1400. Ya, jumlahnya mereka 1400. Qala Sa'id ibn Musayyab mengatakan, qala yarhamuhullah wahama. Kata Sa'id ibn Musayyab, yarhamuhullah, maksudnya Jabir, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati beliau, Jabir lupa. Wa huwa haddatsani annahum kanu 15 mi'ah. Kata Sa'id ibn al-Musayyab, Jabir lupa rahimahullah. Beliaulah, kata Sa'id, Jabirlah yang telah menceritakan kepadaku 1500. Subhanallah. Ya, namanya manusia, barakallahu fikum, ya terkadang lupa. Jabir dalam ceritanya Qatadah, ya, Jabir mengatakan 1400. Sa'id ibn al-Musayyab mengatakan, oh, beliau lupa. Beliaulah yang telah menceritakan kepadaku jumlah mereka itu adalah 1500. Jabir ibni Abdullah mengatakan 1500. Qultu, kata Asy-Syeikh, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, qultu, saya mengatakan, sahha an Jabir al-Kaulan. Oh, sahih. Jabir dalam hal ini radhiyallahu taala anhu memiliki dua ucapan. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu memiliki dua ucapan. Pertama, beliau mengatakan 1500. Kedua, beliau mengatakan 1400. kanu khamsa asyratamia wa sahha anhum annahum in naharu amal Hudaybiyah sab'ina budna. Dan telah sahih dari para sahabat Nabi bahwa mereka di saat itu telah berkorban menyembelih pada tahun Hudaybiyah itu sekitar atau sab'in budna, yaitu 70 unta. Satu budna untuk 7 orang. Berarti berapa? 70, satu budna untuk 7 orang. Berapa jumlahnya berarti? Hah? Berapa? Mereka menyembelih 70 ekor unta. Setiap satu ekor gabung 7 orang. Berarti berapa orang yang ikut menyembelih? Kalau satu dari 70 itu 7 orang. Ayo Pak Wadi. Hah? 70 dikali 7. Berapa? 490-an. Nah. Kata beliau, barakallahu fikum, faqila lahu kam kuntum. Jadi sudah menyembelih 70 ekor unta. Berapa jumlah kalian? Dikatakan kepada beliau, qala alfan wa arba'imi'ah. Jumlah kami di saat itu 1400. Bi khairina wa rijlina. Baik yang berjalan pakai kendaraan kuda atau yang berjalan kaki. Semua jumlahnya itu adalah 1400. Wal qalbu ila hadha amyal. Ya, kata As-Sa'di rahimahullah, hati lebih condong kepada ini pendapat 1400. Jabir ibn Abdullah. Wa huwa qaulul Bara ibn Azib. 1400 ucapan juga Bara ibn Azib. Kedua, ketiga ucapan Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar mengatakan 1400. Al-Bara ibn Azib mengatakan 1400. Wa Salamah ibn al-Aqwa fi ashahih riwayatain. Salamah ibn al-Aqwa dalam pendapat dari dua riwayat yang paling sahih, beliau mengatakan 1400. Wa qaulul Musayyib bin Hazan, dan juga ucapan Musayyab bin Hazan, bapaknya Sa'id. Qala Syu'bah an Qatadah an Sa'id ibn al-Musayyab an abihi ka kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati alfan wa arba'imi'ah wa ghalata ghaltan bayyinan man qala kanu sab'imi'ah. Qatadah bercerita dari Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab mendengar dari bapaknya. Bapaknya yang langsung terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah itu, kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Jumlah kami 1400. Kata beliau, wa ghalata, telah salah dengan kesalahan yang nyata orang yang mengatakan jumlah mereka adalah 700 orang. ya, telah tersalah, kata Al-Musayyab, dengan kesalahan yang terang, nyata. Jumlah mereka 700 orang. Barakallahu fikum. Wa adzarahum annahum naharu yawma idzin 70 budna wal budnatu qad jaa ijza'uha an saba aw ashara wa hadza la yadullu ala man qalahu hadzal qa'il. Alasan yang mengatakan 700, alasannya ada. Mereka menyembelih di saat itu 70. Kata beliau, barakallahu fikum. Nah, satu ekor onta boleh 7 orang, boleh 10 orang. Ya, boleh 7 orang atau 10 orang. Ini menunjuk hawa hadza, ini alasannya. Ada yang mengatakan 700 orang. Buktinya, menyembelih ekor onta di saat itu 70. Setiap satu ekor bisa gabung 7 sampai 10. Berarti jumlah mereka 700. Ini alasannya. Tapi kata beliau, wa hadza la yadul ala ma qalahu hadzal qa'il. Namun ini tidak menunjukkan kebenaran orang yang mengatakan 700. Fa innahu qad sarraha bi anna al-budna kanat fi hadhihi al-ghazwa an sab'ah. Falau kanat sab'un an jami'ihim la kanu 490 rajulan. Kata beliau, dan telah jelas, telah terang bahwa satu ekor onta yang disembelih dalam riwayat itu cuma untuk 7 orang. Ya, kalau itu menjadi perhitungannya, maka jumlah para sahabat Nabi di saat itu 490 orang. Wa qad qamla bi tamamil hadith bi ainihi annahum kanu 1400. Sementara riwayat di dalam hadith itu, kelangsungan hadith itu, setelah bercerita tentang mereka menyembelih 70 ekor onta, setiap orang 7, setiap ekor onta 7. Ternyata riwayat itu juga menyebutkan jumlah mereka para sahabat di saat itu adalah 1400 orang. Ya, jumlahnya adalah 1400 orang. Jumlah 1400 orang tentunya sangat bisa mengalahkan penduduk kota Mekah di saat itu. Tetapi di sini ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla, atau rahasia yang Allah Azza wa Jalla sembunyikan buat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi barakallahu fikum, beliau menyebutkan riwayat. Maka kalau dilihat yang diambil oleh pengarang tafsir ini, jumlah yang ikut pada perjanjian Hudaybiyah itu adalah 1400 orang. 1000 barakallahu fikum, 400 orang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau masjid kita ini paling polnya berapa isinya? Duduk bermajlis kira-kira. Abadan. Bisa 300-an? Ya, barakallahu fikum. artinya jumlah 1400 di saat itu ya bilangan yang besar, jumlah yang sangat besar, barakallahu fikum. Nah, adapun terkait dengan bagaimana lika-liku sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah, memang sangat panjang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di yang dinukil dari barakallahu fikum ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kita akan baca insyaAllah pelan-pelan besok untuk melengkapi barakallahu fikum sampai peristiwa itu terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.